Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Cerita kali ini adalah Ketel Ajaib. Zaman dulu, ada seorang lelaki yang kaya raya. Rumahnya besar dan bagus. Dia orang yang paling kaya di daerahnya. Tetapi, juga yang paling pelit. Orang-orang yang bekerja untuk dia miskin semuanya. Karena upahnya kecil sekali. Tidak jauh dari rumah orang kaya ini, ada sebuah gubuk tua. Di sini tinggal sepasang suami istri. Mereka sudah tua sekali. Dulu mereka bekerja sampai bertahun-tahun untuk orang kaya tadi. Yang harus kita makan untuk hari ini, Kek? Ambil tabungan kita, Nek. Oh, sudah terkuras habis, Kek. Habis? Iya, sudah tidak ada lagi. Ya, lalu bagaimana? Apa yang kita harapkan lagi? Jalan satu-satunya. Kita harus menjual sapi kita itu, Kek. Dijual? Iya. Lalu kita mendapat air susu dari mana? Oh, tidak tahu. Sayang, Nek, kalau kita jual. Tapi kita bisa mendapatkan uang untuk makan dari mana, Kek? Aku belum mendapatkan jalan, Nek. Makanya sapi kita itu kita jual saja. Siapa tahu bisa laku 70.000 rupiah. Ya tetap sayang, Nek. Kalau sayang berarti kita tidak makan, Kek. Memang kita tidak bisa makan akhirnya. Tapi si belang itu kita pelihara bukan untuk kita jual. Kalau terpaksa, mau bagaimana lagi, Kek? Daripada kita mati kelaparan. Iya, memang ini jalan satu-satunya. Kita harus menjual sapi kita itu. Makanya, besok pagi bawa ke pasar saja. Baiklah. Jual semahal mungkin, Kek. Thank you. masih gelap, si kakek tua berjalan perlahan-lahan menuntun sapinya. Burung-burung berkicau menyongsong matahari. Tiba-tiba, di dekat sebuah pohon perdu, nampak seorang lelaki berdiri. Badannya kecil seperti orang kerdil. Tampangnya pun aneh. Tetapi, dia tidak kelihatan bengis, bahkan ramah dan baik hati. Kau jual berapa sapimu itu, kek? Iya, mudah-mudahan laku semahal mungkin. Ah, kek, boleh kutukar dengan barang ini? Apa? Sebuah ketel. Gimana, masa seekor sapi hanya mau ditukar dengan ketel dari besi tua dan karatan? Tentu saja tidak boleh. Ya, ini kalau kakek setuju. Saya tidak memaksa, kek. Walaupun ditukar dengan 1000 ketel macam itu, tentu aku tidak boleh. Ketel tidak ada harganya. Bawa aku! Coba aku! Nyiklap, nyiklap! Bisa bicara? Ambil aku, nyiklap, nyiklap. Sungguh ajaib. Ketel apa ini? Bagaimana, kek? Kupikir dulu ya. Ambil aku, nyiklap, cepat, nyiklap. Tapi, bagaimana sapiku? Aku tidak mendapat uang. Ya, itu semua kalau kakek setuju. Ambil aku, cepat, nyiklap, nyiklap. Baiklah. Mari sini, mari. Pulang sambil menjinjing ketel ajaib itu. Tetapi, tiba-tiba dia teringat akan pesan istrinya. Jual sapi kita semahal mungkin, kek. Si kakek lalu merasa bersalah terhadap istrinya. Sampai di rumah, dia langsung pergi ke kandang sapi. Ketel lalu diikat di tempat rumput. Setelah selesai, barulah dia masuk rumah. Laku berapa sapinya, kek? Ayo, ke kandang dulu. Oh, di kandang ada apa? Lihat dulu. Sapinya jadi dijual atau tidak? Ayo, Nek. Lihat sebentar. Lihat pada rumput itu. Ketel tua karatan. Benda tidak ada harganya. Lempar sana. Bawa aku masuk rumah Nini. Gosok aku mengkilat sekali. Lalu gantung aku di atas api. Ah, dia bisa bicara, Kek. Nah, itulah, Nek. Sapi kita itu kutukar dengan ketel ini. Hah? Ketel ini ajaib, kan? Hmm? Iya. Tapi apa gunanya? Kita kerjakan apa saja apa yang diminta tadi, Nek. Mungkin dia mau menolong kita. Ketel dibawa masuk rumah oleh si nenek, lalu dicuci dan digosok sampai mengkilat sekali, sesuai dengan pesannya supaya ketel digantung di atas api. Sebentar saja, ketel menjadi panas lalu mencerit. Aku loncat, ngap. Mau kemana kau? Aku loncat dengan laju, ngap. Aku loncat ke rumah orang yang kaya itu. Dengan tiga buah kakinya yang pendek, ketel meloncat-loncat dengan lincah dan cepat. Sebentar saja, sudah tidak kelihatan lagi. Lalu, kemana larinya ketel itu? Dia. Ini sudah di atas meja. Ajaib sekali ketel ini. Kau membawa apa? Panas, Kek. Coba lihat pelan-pelan. Hai, bubur, Kek. Hah? Bubur? Iya. Hari ini kita tidak usah masak, Kek. Oh, ini namanya rezeki datang, Nek. Mari kita santap untuk menghilangkan rasa lapar kita. Setelah bubur itu dimakan berdua, ketel ajaib itu lalu dicuci dan digosok lagi sampai mengkilat. Kemudian, ketel itu digantungkan lagi di atas api. Aku loncat, aku loncat, nik-nop, nik-nop. Mau pergi kemana lagi, ketel? Aku loncat, nik-nop, nik-nop. Iya, biarkan saja, Nek. Mungkin dia mencari rejeki lagi buat kita. Aku loncat dengan kencang ke tempat orang-orang yang bekerja di ladang. Dengan cepat, ketel ajaib itu meloncat pergi ke ladang milik orang kaya yang pelit tadi. Di situ banyak pekerjanya yang sedang menunggu padi. Ada pula yang sedang menampi beras. Tanpa diperiksa lagi, mereka menuangkan beras ke dalam ketel ajaib itu sampai akhirnya penuh. Lagi-lagi ketel ajaib menjerit. Aku loncat, nik-nop, nik-nop. Hei, ketel ajaib, akan kau bawa kemana beras itu? Aku loncat, nik-nop, nik-nop. Ketel ajaib, kejar itu, kejar, aku loncat. Aku loncat ke rumah kakek tua tadi. Ayo, kejar terus. Datang lagi, Nek. Membawa apa dia, Kek? Lihat ini, Nek. Dia berisi beras. Aduh, rejeki nomplok. Iya, kita ucapkan terima kasih. Mari sini, kutuangnya ke dalam gentong. Wah, cukup untuk makan satu bulan ini, Kek. Iya, memang. Kalau ketel ini selalu membawakan rejeki untuk kita, kita tidak usah memikirkan soal makan lagi, Nek. Iya, kita memang sudah lanjut usia. Sudah tidak bisa bekerja. Maka ketel ini kita rawat baik-baik. Sekarang akan kucuci lagi. Iya, lakukanlah seperti biasanya, Nek. Kita tunggu apa yang akan terjadi lagi. Lagi, ketel. Aku sudah cukup kau bantu. Aku loncat buru-buru. Kamar si pelit kini kutuju. Iya, biarkan saja, Nek. Mungkin dia akan membawakan rejeki untuk kita yang lebih banyak lagi. Tapi kita sudah cukup, Kek. Ingat, Nek. Tenaga kita ini sudah rapuh. Dan mungkin ketel ajaib itu tahu bahwa selama bertahun-tahun kita bekerja di tempat orang kaya yang pelit itu tiada hasil. Ya, mungkin inilah imbalannya dengan perantara ketel ajaib itu. Hari sudah hampir gelap ketika ketel ajaib sampai di kamar si pelit. Dia baru sibuk menghitung uangnya. Semeja penuh. Ada uang kertas, ada uang logam, uang emas, uang perak besar dan kecil. Ketel ajaib itu masuk lewat jendela. Langsung berdiri memasukkan uangnya itu ke dalam ketel ajaib. Hei, uangku dibawa lari. Tangkap kata itu, tangkap dia. Dia membawa uangku. Ayo, itu dia lari ke selatan. Ayo, kejar terus. Ayo, kejar terus. Ketel buru-buru masuk rumah si kakek dan si nenek. Akhirnya tidak tertangkaplah ia. Oh, Tuhan Maha Kuasa, Nek. Benar, Kek. Dengan adanya uang ini, berarti sapi kita sudah kembali, ya, Kek. Iya. Kita bisa membeli sapi yang masih muda. Iya. Yang sanggup menghasilkan air susu untuk kebutuhan kita. Kita juga bisa membeli pakaian tebal dan selimut supaya kita tidak kedinginan. Tapi apakah uang sebanyak ini kita tidak mempunyai rencana lain? Oh, sebagian akan kita sumbangkan kepada kawan-kawan kita yang senasib, Kek. Iya. Terutama yang menderita, mengalami musibah kelaparan. Aku setuju, Nek. Mari kita memperhatikan orang-orang yang menderita itu. Berlari-lari ke sana kemari mencari ketel. Di belakangnya banyak orang membantu ikut mengejar. Akhirnya si pelit bisa menemukannya kembali. Gantungan ketel ajaib itu sudah terlepas, sehingga si pelit langsung memegang gantungannya. Tetapi apa yang terjadi? Tangan si pelit terikat erat-erat pada gantungan ketel ajaib itu. Ketel ajaib meloncat-loncat dan si pelit pun terhuyung-huyung terpaksa mengikuti di belakangnya. Adik-adik, begitulah cerita ketel ajaib. Ternyata orang kaya yang pelit berat juga hukumannya.